Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kajian surah Al-Maidah ayat 6. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang wudu. Wudu itu tidak repot-repot, ada yang rukunnya, yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Nah, begitu pula dalam mandi janabah, ada syarat wajibnya, kita sudah bicarakan. Kemudian ada wajibnya yang kita harus lakukan, ada yang sunnahnya. Kalau enggak ada air, enggak bisa wudu. Kalau tidak ada air, enggak bisa janabah. Bukan berarti kita tidak bisa sholat, harus dengan tayamum. Dan tayamum pengganti untuk wudu itu cukup dengan mengusap, ambil tanah, ditepuk begini, seperti ini, kemudian lagi, ditepuk lagi, sebelah sini, selesai. Tapi kalau janabah bukan berarti, pengganti janabah, kan harus mandi, bukan berguling-guling, bukan. Ini mau berguling-guling aja, jangan. Saya udah gak di sirkus, Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Saya, Pak Ustaz. Ya. Saya terus terang lagi nih Pak Ustaz. Oh iya. Ini saya ada pertanyaan. Besok kita kan mau puasa. Iya. Terus malamnya saya melakukan hubungan suami istri. Masya Allah. Pas pada azan subuh itu sah apa nggak sih Pak Ustaz? Apanya yang pas azan subuh? Saya mandi Pak Ustaz. Oh mandi azan subuh luar biasa. Oh maksudnya baik-baik. Saya mengerti sekarang ya. Iya maksudnya. Dia mau puasa tapi bersucinya itu masuk waktu subuh. Azan subuh. Iya, memang para ulama menyatakan sebaiknya untuk berpuasa sunnah atau wajib kita masuk puasa itu sudah dalam keadaan suci. Itu seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita ketiduran baru bangun subuh kemudian